Ya wes, Ulfa karo Edot Arisna jaran goyang. Ayo Mas Ulu, wes karo disambi Mas Ulu ya. Yo bersama Romansa. Yes. Bapak-bapak dari Polsek Kebate, Bang Juni dan sudah rekan-rekan semuanya, Pak Heri juga terima kasih Pak Heri, jaran goyang dimunculkan ya. Terima kasih juga buat FKPM. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Ya jurus yang kan ku berikan, jarane goyang, jarane goyang. Sayang janganlah kau atau meserem, hubungan kita semula ada. Tapi sekarang kecut bagaikan asin, semar mesem, semar mesem. Tertuju tepat saya tanpa anjuran dokter, tanpa harus muter-muter cukup sikit solusi. Pergi ke mbak dukun saja langsung sambat, mbak saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya jaran goyang. Jodohnya tenro tenda tersara tepat dilakoni wae pasti datang. Goyang bukan jalan. Oh.